Assalamualaikum warahmatullahi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, aqaidil iman. Aqaidul iman. Baca. Lepas pada alif tu dia ada hamzah tu. Aqaidul iman. Aqaid ni maknanya segala kesimpulan-kesimpulan iman. Pasal iman ni dia banyak. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, macam-macam. Kita kena beriman. Segala yang kita dengar daripada Quran dan hadis yang disampaikan oleh ulama-ulama, kita pegang molek, kita sipun molek. Itu dipanggil aqaid. Ketahuilah olehmu dengan yakin dan i'tiqadkan olehmu dengan putus akan bahawa Allah Ta'ala satu. Dia kata ketahui olehmu, bukan oleh kamu sekalian, olehmu seorang-seorang. Semua kena tahu. Sebab ini ilmu tauhid. Ilmu tauhid termasuk dalam fardu ain. Kalau tak tahu guna, tak tahu tak boleh. Malainkan tak siapa pun seruang di tempat kita duduk tu. Maka ada ulama mengatakan mati dalam keadaan tak Islam pun Tuhan tak azab dia. Pasal dia duduk umpamanya di satu tempat negeri yang tak ada. Siapa maknanya para nabi, para rasul ataupun mubaligh. Macam kita ni tak boleh, tak tahu. Pasal orang ngajar keliling rumah, keliling kampung. Tak. Mana takkan nak jawab. Dia tak tahu pun. Mana peluang untuk dapat tahu tu begitu banyak. Nah. Zaman sekarang ni pula lebih daripada hak dah orang ngajar. Yang kurangnya bukan orang tukar ajar agama, tukar dengar. Nah. Berapa banyak dah ni. Ni walik depan rumah bab tauhid, belakang rumah. Nah. Rekah kiri bab Quran, kanan tafsir, depan sikit kepala yo. Nah. Ketahui itu dengan yakin. Jangan main ye kedok, ye kedok, ye kedok. Ye kedok tak boleh dalam bab beriman. Dalam bab tauhid, bab akidah, bab i'tiqad, bab iman, mesti yakin. Yakin paling kurang 100%. Kalau lebih lagi 150%, baik. Jadi dia kata ketahui dengan yakin, maknanya dengan sekurang-kurangnya ilmu yakin. Nak dapat keyakinan dengan ilmu. Ilmu dengan belajar. Belajar dengan guru. Guru Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihi salam. Ada tu guru lelaki. Dan i'tiqadkan olehmu, maknanya kita jadikan satu pegangan yang tetap dengan putus. Putus maknanya tidak berganjak. Putus. Tak ganjak dah lah. Macam orang kata dah, dah dikurang dah lah, putus lah. 2,000 lah. Kurang lah sikit dah, putus, putus gitu. Ha, putus maknanya tak berganjak. Akan bahawa Allah Ta'ala itu satu, tidak ada yang menyekutui baginya bagi Allah. Allah tu wahid, tiada lawang, tiada tandingan, tiada syarik, tiada pun sekutu. La syarika lahu wa bizalika umirtu. Nah, yang kita sebut dalam doa iftitah, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah, wa bizalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Agama suruh kita untuk tidak menyekutukan Allah. Maknanya jangan kita kata ada dua Tuhan atau tiga atau lebih. Majusi dia ada dua Tuhan, Tuhan Nur, Tuhan Zulmah. Dua Tuhan kalau Kristian tiga Tuhan, Taslis, Nabi Isa, Ruhul Kudus, Siti Maryam, Allah Ta'ala tiga. MIC Hindu Paria 1,200,000 ekor tuan. Matlamat banyak lah. Nak baru ada kerana ada kerana belakang. Dua Tuhan bukan dah. La ilaha illallah, Allah yang wahid. Sama ada kita kata tidak ada sekutu bagi zat dia, Termasuk juga tidak ada sekutu, yakni tiada tandingan pada mencipta hukum hakam halal dan haram. Itu masalah bagi zat kita tauhid dah, tapi masalah hukum kita telah syirik kepada Allah kerana menganggap hukum ciptaan manusia sama dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Situ ramai orang. Kalau ditanya ayah haji tu lebah, ustaz tu kia tu imam tu bila, dah Allah satu ke dua, ada bandingan, ada sekutu? Tak ada sekutu. Dan ni hukum hudud ke mana? Tak wandek ni zaman sekarang. Situ syirik. Nampak? Maknanya bila ada hukum yang lebih baik atau standing dengan Allah, hukum Allah, maka ada sekutu. Sebab tiada tandingan ni bagi zat, bagi af'al, bagi apa benda ni, segala-galanya lah, perbuatan, sifat, ciptaan dia, zat dia, hukum dia, tak ada tanding. Nah, wirid-wirid dah lepas semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi memberi sokongan kepada golongan yang mempertahankan hukuman ciptaan manusia, meninggalkan hukuman yang turun daripada pihak Allah dalam Al-Quran. Apa guna wirid? Nah, apa guna keliling Kaabah 7 kali? Siapa lelah-lelah sendiri ni, duk pusing. Nah, tetapi bila ada ulama-ulama nak meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan yang paling tinggi, Puak Haji, Puak Lebah, Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, Kiai dan sebagainya menjadi penentang yang paling utama. Allahu Rabbi. Sia-sia keliling Kaabah. Bila kita kata Tuhan tak ada sekutu, maka tiada tandingan hukum Allah. Bila Allah kata asariku wasariku tufattu aidiyahuma, al-ayah, pencuri laki-laki perempuan sabit kesalahan yang cukup nisab barang curiannya, maka kamu sekalian pemerintah wajib menjatuhkan hukuman potong tangan. Nabi takutnya umat kemudian tak melakukan hukum hudud. Nabi bersumpah di depan para sahabat, wallahi law kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha, demi Allah jikalau anakku Siti Fatimah sendiri, anak aku, melakukan jenayah mencuri, cukup syaratnya, laqata'tu yadaha. Nabi dah kata qata'tu yadaha, Nabi buruk lang depan. Kalau orang ngaji ilmu kalimah ilmu nahwu, makna sungguh bukan main-main, laqata'tu, aku akan jatuhkan hukuman potong tangan kepada anakku sendiri kerana hukum Allah Ta'ala tidak ada tawar menawar. Nah, itu baru orang haji, baru tu haji mabro. Nah, ini 8 kali di Mekah masih lagi tidak mau memberi sokongan kepada ulama-ulama yang nak mengembalikan Al-Quran dan hadis sebagai hukuman yang paling tinggi. Bahkan bersubahat pula dengan tokoh-tokoh zulama dan juhala yang melakukan kezoliman dan jahil untuk terus mengekalkan peraturan ciptaan manusia di dalam bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terang-terang syirik yang paling nyata. Nah, kan dikata dah, kan masih tawaf, masih keliling Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allah, maknanya wahai Allah, kami datang ramai-ramai meninggalkan kampung halaman, tinggal bini, tinggal anak, tinggal kedai. Kami datang ke rumahmu pada hari ini. Terimakanlah, sambutkanlah kedatangan kami dengan penuh rahmat dan kasih sayangmu wahai Allah. La syarika lak, tiada bandingan, tiada sekutu bagimu. Tapi balik, apa benda jadi? Hak tu jugalah. Nah, yang menyebelahi puak-puak fakti mufarikatan wasimbulhu kafalam yaro. Faham? Kamu suka? Arab kata, Melayu kata, parti perikatan simbolnya kafalayo. Dah, tak faham? Sebab tu ada setengah ulama-ulama dia kata jangan belajar bab semayang saja. Dia kata ulama marah belajar bab semayang. Tok-tok guru kata jangan belajar bab semayang saja, bukan jangan belajar bab semayang. Faham baik. Takkan ulama nak larang belajar bab semayang? Bodohlah ulama tu. Nah, ulama kata janganlah belajar bab semayang saja, belajar benda lain etek. Bab semayang tu kekal lah, biar ada. Tak pasal rutin harian kita, tapi biar ada hak lain etek, masalah hadis, masalah tafsir, sirah Nabi, nampak, fik, sirah dan seumpamanya, banyak lagi benda. Ni tak faham. Tengok pada loto jangan nak suruh masuk ni. Dah loto dia je. Loto setan. Loto setan ni tu. Dah kalau dah masuk ni, dah ada setan ni kena. Bayang biar nampak ada hidup setan, kita petang. Nah. Tapi bila balik, dia menyebelahi syaitan yang dia pelakong. Kerana syaitan sentiasa menyuruh dengan kemungkaran. Syaitan sentiasa suruh buat benda maksiat. Nampak? Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Hanya sahaja syaitan itu, tiada lain. Hanya menyuruh kamu buat dengan benda su, benda jahat. Wal fahsya. Maknanya syaitan sentiasa suruh diadakan benda-benda maksiat. Nah, program-program maksiat. Dengan menyanyi, dengan berjoget. Nah, kalau hak belah bulan ni hak VIP joget. Kalau hak belah darat adik ni depan jabat tu hak kita ni. Hak berok kapur ni. Faham? Ha pergi belah ni. Kalau hak kelas naik kereta setengah juta, nah. Ha belah ni nyanyi. Ha hak mana hak cak ayam belah ni. Pi tengok. Nah, bila start? Hari apa? Hari sini. Hari sini ya. Tak tahu. Li bila start ni? Musuh kat. Hari apa start? Pembukaan. Ha? Ya? Yeah? Hari Rabu. Ha, hari Rabu ni. 4 hari 4 malam. Nampak? Kerana firman Allah Ta'ala kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bersabda olehmu wahai Rasulullah, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang satu. Jadi suatu hari puak-puak musyrikin Mekah, puak-puak United Musyrikin National Organization Mekah, mari tanya Nabi. Dan Tuhan yang muduk kata Tuhan-Tuhanmu ni buat daripada apa? Haa, tanya Nabi. Haa, yang berkata ada Tuhan lain pula, Tuhan ni buat daripada apa? Amin zahabin huwa amin fiddah. Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab tafsir beliau sebagai asbab nuzul. Adakah Tuhan kamu ini dibuat daripada emas ataupun perak? Atau kayu ke, atau kaca ke, atau apa saja. Berapa orang pula Tuhan? Tuhan yang paling besar bagi puak-puak musyrikin Mekah ni, Latta wal Uzza. Maka turun ayat ni, kul huwallahu ahad. Al-ayat. 4 ayat. Surah Al-Ikhlas dipanggil. Surah Al-Ikhlas. Bukan makna ikhlas ni, ikhlas berderma dah. Surah Al-Ikhlas maksudnya surah menyatakan agama Islam, agama tauhid, melepaskan diri daripada segala tuhan-tuhan yang tidak sebenar. Itu makna ikhlas. Nampak? Melepaskan. Ikhlas makna melepaskan. Nah. Khalaf. Arab kan kalau beli khalaf, khalaf. Khalaf ni mana beres. Nampak? Selesai. Ni ikhlas. Melepaskan diri. Atau membersihkan daripada segala syirik-syirik yang tidak sepatutnya bagi Tuhan yang kita sembah. Dipanggil surah Al-Ikhlas. Walaupun kita baca mengambil masa lebih kurang 10 saat. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah beri sebagai mana kita baca 10 juzuk Al-Quran. Satu juzuk Al-Quran 20 minit baca orang laca laju. Kita hak darat cetak ni 30 minit. Kalau 10 juzuk bermakna 300 minit. Nah. Kita nak baca 10 juzuk sehari. Oh, payah. Ni Tuhan beri dengan baca sekali kul huwallahu ahad, huwahad. Nabi kata kul huwallahu ahad. Sulusul Quran. Sekali baca kul huwallahu ahad, 1/3 Quran. Quran ada 30 juzuk. Lebih kurang 660 muka. Nah, muka surat. 30 juzuk. Mana kalau 1/3 10 juzuk. 1 juzuk 20 muka. 10 juzuk 200 muka lebih. Tapi kita baca dalam masa tak sampai 10 saat. Pahala menyamai kita baca 10 juzuk Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali kul huwallahu ahad, menepati dengan sekali fatah. Baca tutup guru pisang kalau lalu ke kubur, baca 3 kali kul huwallahu ahad. Hadiahkan kepada segala arwah. Nampak? 3 kali kul huwallahu ahad mengambil masa lebih kurang 40 saat. Nampak? Paling lama pun maknanya 1 minit je. 30 juzuk Quran kita nak baca 1 juzuk 20 minit. 5 juzuk tu 3 jam lebih. Nah. 10 juzuk 4 petang. Kalau baca sama 4 petang. 7 juzuk tu terletaklah dalam. Ha, dalam. Dah. Tiba-tiba Tuhan beri ringan. 3 kali baca macam suti Quran. Dah baca juga. Ini masalah. Kena baca juga. Nah. Soal kabur. Oh, depan apa belakang? Putusan Malaysia. 84 muka. Ada anak pula dalam. Beranak pula. Bagai hiburan. Nah. Habis baca. Bukan arah sini lah. Sepuluh saat. 10 juzuk. 30 saat, 3 kali baca, 1 Quran. Tak? Ramai, duduk saja, duduk atas motosikal, tunggu api merah. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali baca, hijab. Betul tak? Ha. Ni duk ita awet. Mana? Sungguh banyak anak pahala boleh. Dah kalau kata dah kali baca bila atas motosikal bahaya belang bawa kereta bahaya belang dah mati masuk syurga. Mati tengah baca kulhu. Masuk mana? Masuk syurga. Jangan main surah kulhu Allah. Kalau tu imam baca jangan kopling. Surah pendek 4 ayat. Nampak jangan kopling. Kerana pernah orang komplain zaman Nabi SAW, seorang tu imam di sebuah kampung. Orang panggil tu imam kulhu. Kerana dia hanya baca surah ni saja, dulu, kini, dan selamanya. 5 waktu sehari semalam, 30 hari sebulan. Nampak? Semayang maghrib, rakaat pertama lepas fatihah, kulhu allahu ahad. Gak kedua, kulhu juga. Isya pun sama. Subuh pun sama. Habis. Mayang raya pun huru kau. Lah tu. Makmu naik juga. Dikomplain kepada Rasulullah SAW. Naik bandar. Kabar di Madinah. Jumpa Rasulullah. Ramai-ramai orang kapung. Mari komplain. Kabar tu imam kami. Kapung. Sesuruh saya baca. Pah deha. Kulullah wahad. Isa kulullah. Subuh kulullah. Nampak? Haa. Jadi orang naik pening lah. Nak? Haa. Nabi kata sungguh. Dia baca lagu tu. Sungguh kami dengar lah. Kami dengar hari-hari. Naik muak lah. Nabi kata kalau sungguh dia baca surah tu sama, maka surah tu akan pimpin tangan dia masuk ke dalam syurga nanti. Ha, tu kata, kita tak kopling, dia tak imam macam pendek. Dah muak kita tahu, saya tak anda. Bagian kopling, tak sangat. Nah, panjang tak kena kok. Panjang, mana panjang tu imam macam pendek kan? Nah, bagian kopling. Macam ni naik bah lah, bah, bah sepuluh, hidup kat rebah. Ya jauh rebah, potong-potong, potong. Tak ada. Atas ni matang semua potong. Kalau seteri dia tak kira. Tak? Haa. Itu rebah selalu laju ke? Nampak? Awak ni laju enggak eh? Jadi rebah ni ikut dia. Dia berkata, wah, wah, wah, saya tak ada SM. Haa, jadi gitu. Lepas tu, ada naik kita jadi tak sendik sama. Tak? Bila orang tengok bola, tengok bola. Hak main bola, tak macam mana hak luar. Hak luar ajar. Dia ajar main bola. Eh, belakang, belakang. Atau belakang. Hak main Ronaldo lah. Mandar dia lagi. Bapa dah atur depan. Dia tengok TV dengan alam Piala Dunia. Faham? Atur ke nu, rupa tu kalah. Faham tak? Jamu pandai pun main Piala Dunia je. Dia main kapung, eh, wala biar sungai. Nah, ni masalah. Kalau ada tak imam baca kulhu, so kau pelik kan? Mereka dia baca kulhu Allah, so kaat pertama, kaat kedua dia baca surah panjang. Itu baru balik. Maksudnya tu barulah tidak sunnah. Baru kita kau pelik. Nak? Dia boleh baca satu rakaat, dua rakaat, pertama kan dua, ayat yang sama. Tapi apa ayat yang berlainan, surah berlainan. Nak? Tapi dia tak ingat. Nak? Tak imam ni hanya ingat dua surah. Fatihah, kulhu. Nak? Dah tukang kopling, ingat petihok saja. Dah ingat. Nah. Jadi jawab kepada pertanyaan musyriki Mekah ni, Tuhanmu lagu mana Tuhanmu, berapa Tuhanmu buat daripada apa? Maka Allah turunkan ayat kul. Kul. Kul huwallahu ahad. Nah. Kita baca wakah lah. Asakul huwallahu ahadun. Dia bahasa Arab ni, kalau kita tak baca, kita baca semua baris, kita tak baca dengan wakah, hukumnya sah. Tak ada masalah, makna tak lari. Namanya tu imam tu dia baca kul huwallahu ahadun. Nampak? Allahu samadu. Hukumnya tak sah mufarakah. Tak lari pun makna. Ni segi sebutan saja memang orang tak sebut belakang. Jikalau tidak ada huruf yang bermak. Nampak? Maka disukunkanlah dia. Ya? Dia begitu. Boleh baca belaka. Yang abba dimatikan huruf dal. Ya? Dimatikan huruf dal kerana tanwin tu. Dia ada belakang dhammatan tu. Maknanya dua dhammah. Ahadun dua dhammah. Asalnya nun yang mati. Nah, jadi Allah katakanlah. Kul tu kata olehmu. Banyak ni dalam Quran. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhan nabi. Nampak banyak. Kul maknanya kata olehmu. Wahai Muhammad. Deh. Huwallahu ahad. Dialah Allah. Tuhan aku yang bertanya kamu darinya. Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu. Allah yang satu. Tidak dua, tidak tiga. Kalau ada dua Tuhan, rasa banyak. Hacul bol langit dan bumi. Allah kata la kana fihi ma alihatani. Illallah la fasadata. Jikalau adalah dua Tuhan selain Allah pada alam ini, nescaya la fasadata, hancur lebur langit dan bumi ini. Nah, dan ni molek kerana satu Tuhan. Satu Tuhan. Tuhan dia tidak dua, tidak tiga, dia satu je. Kalau dua bukan Tuhan. Tiga lebih lagi bukan, kerana bila dua lemah. Dia gagah ni satu. Dia ramai tak gagah. Dalil kita kena ramai. Nah, ramai gagah. Tak ramai tak gagah. Tapi Allah Tuhan dia pelik. Dia bila ramai dia tak gagah. Bila ramai dia saling tolong-menolong. Bila tolong-menolong ada kekurangan, ada kelemahan. Bila ada kelemahan tidak isbat sebagai Tuhan. Tak Tuhan jadi perlu pertolongan. Maka dia saja. Satu pada zat, pada sifat, pada asma dan pada PN. Allah Ta'ala yang dikosak pada segala hajat selama-lamanya. Allahu Samad, Allah menjadi tumpuan. Walaupun kafir-kafir seluruh dunia ni tak mengaku bertuhankan Allah, tapi tujuan dia minta pertolongan balik kepada Allah belaka. Cuma dia tak kenal Tuhan, dia buta Tuhan. Maka kita ni alhamdulillah banyak-banyak syukur kepada Allah, bukan saja nikmatul ijad Tuhan mengajarkan kita tadok kepada ada, tapi Tuhan beri pula kepada kita satu nikmat makrifah, iaitu nikmat kenal Tuhan. Lebih mahal daripada nikmat kereta mewah, rumah, pangkat tinggi, tapi tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan yang sebenar. Kita kenal Tuhan yang sebenar, Allah Ta'ala. Kenal tu Tuhan yang sebenar. Sekurang-kurangnya terkenal. Ramai mana ni tokoh-tokoh korporat jutawan bilion orang yang tidak kenal Tuhan yang sebenar. Dia kata Tuhan tu Jesus Christ. Dia kata Tuhan tu Ramayana, Tuhan Ganesh. Nah, Tuhan api, Tuhan gelap, Tuhan cerang, Tuhan cahaya. Semua karut belaka. Mana tak kenal Tuhan. Tapi nikmat berlipat-lipat ganda Tuhan ni. Nah, kita biarlah miskin pun, tapi ada nikmat makrifatullah, kenal Allah. Walaupun tidak kita kenal sebagai arif billah, orang yang arif sangat-sangat kenal Allah, tapi sekarang-kurang kita tidak sebagai kapi-kapi yang sesat tak kenal Allah. Tiada beranak ia dan tiada diperanakkan akan dia. Lam yalid walam yulad. Tiada beranak dan tidak diperanakkan. Katanya orang Kristian, puak-puak Lina Joy Kristian, Allah ini isterinya adalah Siti Maryam, maka anaknya Nabi Isa alaihissalam, anak Tuhan. Nah, maka ni ayat ni, lam yalid, tiada beranak, tak beranak ni, walam yulad, dan tidak diperanakkan dia, dan dia tak ada mu ayah. Biasa sahaja, tidak dua, tak ada kawan, tak ada lawang, tak ada mak, tak ada anak, tak ada adik beradik. Kalau ada mak, ada anak, makhluk orang, ada ayah, dia beranak orang, kambing, nah, lembu, binatang-binatang tu ada. Nah, walaupun dia asal daripada telur, tapi dia ada mak, ibu ayah. Nah, dia keadaan beranak dengan telur ni sama je. Beranak dengan telur sama. Beranak ni kulit telur tinggal dalam. Tak? Tubik sekali dengan anak dia suku. Anak tubik luar, kulit suku. Dia panggil sembunyi. Ha? Tu tandang suku tu, kulit telur tu. Asal kita duduk dalam tu. Ha? Nampak? Ha? Hak jenis telur ni temuni tubik luar lagi. Sekali dengan kulit. Sama je. Nampak? Lepas tu dia kata pula, ayam dengan telur mana dulu? Mana dulu ni? Ayam dengan telur? Hak gitu dah tahu kau. Dia kira-kira ni. Oh, dia mari ni. Ayam dengan telur mana dulu? Ha. Ayam dengan telur. Ha? Dah ayam mari depan ni. Dan tidak ada baginya bandingan dan yang menyerupai. Walam yakullahu kufuan ahad atau kuf'an ahad. Ha, dua bacaan gitu. Masyhur lah ke tu? Walam yakullahu kufuan ahad. Walam yakullahu kuf'an ahad. Nah, bacaan kita hafah ni kufuan ahad. Nah. Ha. Neh. Ha. Dia tanwin tu, dia jumpa dengan Hamzah. Jangan dengung. Mungkin dengung. Walam yakullahu kufuan ahad. Boleh tahan tak imam ni kata? Tengok-tengok lah. Imam hadari. Tidak ada bandingan. Kufu-kufu ni macam orang cakap kufu bak nikah ni. Nah, kufu-kufu tu kan. Kafah kufu tu. Kata dah kuana dah terima perminangan. Tak kufu. Ha. Kufu tak, tak mana tak banding dia. Tak sebanding. Tak? Ha. Tak sebanding. Maka Allah Ta'ala tiada bandingan. Nak banding kot zat, kot sifat, kot af'at. Tak ada bandingan mereka. Walaupun muafakat pada nama tapi tidak pada pada hakikat. Sandaran saja Allah mengetahui, kita pun mengetahui. Allah melihat, kita melihat. Tapi sebenarnya tak ada bandingan melihat Allah dengan melihat kita. Dan bahawa tidak ada suatu yang seumpama Allah Ta'ala. Jadi ingatlah bacaan Qul Huwallahu Ahad sebelum tidur. Nah, ayat kursi Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falak, Qul A'udhu Birabbil Nas, Al-Fatihah. Bacalah sebelum tidur. Nah, tiga kali Qul Huwallahu Ahad hadiah kepada arwah yang telah meninggal dunia. Kata Dr. Wahabah Luhaidi dalam kitab Fiqh Al-Islami, nampak? Yasilu sawabuhu ilal mayit biiznillah, sampai pahala bacaan tersebut kepada mayat biiznillah, dengan izin Allah. Kita nak baca 30 juzuk, nak ajar ke mak kita dah baca tau. Tiga kali Qul Huwallahu Ahad, satu Quran. Nah, padam dah. Tak syarat kita latih satu kali, tak syarat. Tak ada hadis suruh baca latih satu kali. Nah, ini pandangan ijtihad ulama. Nah, mereka sebut la ilaha illallah banyak-banyak, sebut istighfar, baca ayat-ayat yang terpilih. Nah, sebagai satu amalan, bila menjadi amal, ikhlas dapat pahala. Bila dapat pahala, hadiahkan kepada orang yang telah menjadi arwah. Tak syarat satu kali. Kita pergi rati rumah orang, nah, orang panggil buat kunuri arwah, minta tolong tahlil, hadiah kepada arwah. Oh, dah syarat 100. 110 boleh. 300 boleh. 30 ribu boleh, tak ada hadis suruh baca 100. Nah, cuma amalan orang dulu-dulu. Jadi kita ikut-ikut, kita tak ingat mesti 100. Dah. Sudah apa dah. Sekali je sebut. Nah. Sekali baca Qul Huwallahu Ahad, lepas tu baca La Ilaha Illallah sendiri. Padahal lah. La Ilaha Illallah. Isbatkan dalam hati tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Nah, cukup kan? Seminit je kata. Mati guna dengan kata. Bukan saya baru, saya baru. Tak ada masalah. La ilaha illallah ni kalimah teragung. Tak perlu 100. Dah kalau 100, tak ada hak boleh. 1000 boleh pada 100. Ma'aksaru pe'la aksaru sawabah. Lebih banyak buat, lebih banyak pahala. Tapi jangan ingat wajib 100. Sedapa dah duduk. Nah, naik amal-amal. Ha, 1, 2, 3. La ilaha illallah. Nampak? Ha, nasi. Tak ada masalah. Syarat ikhlas. Afdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli. La ilaha illallah. Nabi kata, kalimah yang terbaik yang aku sebut dan nabi yang sebelum aku, la ilaha illallah. Patut. Nah, dan kalau banyak doktor, bila doktor tak ada pahala, bila tak ada pahala, macam mana kita nak hadiah kepada arwah? Orang tanya Ibn Hajar, macam mana cara kita hadiah kepada arwah ni? Cara dia kita buat amal. Bila amal itu ikhlas, dapat pahala. Pahala bukan tulis di akhirat nanti, pahala tulis lalu bayar akhirat. Ha? Bila tulis lalu jadi hak kita. Bila hak kita nak beri korang, kau anak kita, kata Ibn Hajar. Nah, batu kena ikhlas. Jangan tak ikhlas. Tak ikhlas awak ambil 100 kali katik tak ikhlas. Pasal apa tak ikhlas? Tak tanya dah. Malah ni berat ke orang? Tanya anak tuan muak, tanya pok maju. Nah, rumah muak dia lah ni. Oh, nak pok ayah beli laksa. Oh, baik-baik. Tak imam. Faham? Nah. Ataupun ikhlas dah tapi sebut dah betul. La jadi la. Orang la, la, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sabun la. Sebut amalek. Biar sekali pun la ilaha illallah. Ha, gitu. Nah. Gitu juga dengan surah-surah yang terpilih. Tiada bandingan, tiada yang menyerupai. Bila sebut tak ada bandingan, bukan saja zat dia tak ada banding, sifat dia tak ada banding. Bukan saja sifat, hukum dia dalam kitab-kitab yang turun daripada langit tak ada banding. Lagu mana? Kerana di luar sana banyak hukum-hukum. Banyak hukum itu dunia ni. Hukum yang ditulis oleh JBJ, hukum yang ditulis oleh polis, hukum yang ditulis oleh tentera, hukum di sisi jabatan, hukum di sekolah, hukumlah ke? Nah, kastam lain. Perikanan lain. Akta-akta itu hukuman-hukuman. Nah, hukum negeri ni lain, hukum ni Thailand lain, Malaysia lain, Singapura lain, banyak hukum. Maka terbanyak-banyak mana pun hukum, tak boleh mengatasi hukum Allah. Ha, itulah. Situ beriman. Bukan kita suruh langgar hukum dunia dah. Mana kena ingat. Kalau hukum dunia ciptaan manusia berlawanan dengan hukum Allah, tertolak hukum manusia automatik. Nah, tertolak selalu. Bila tertolak, ikut warna. Lalu ikut warna. Nah, dia yang menolak tak mengikut hukum manusia ni dua. Seorang beriman, seorang penjenayah. Penjenayah ni tak ada hukum. Nah, dia lawan hukum peraturan ciptaan manusia. Nah, dia buat ciptaan dia sendiri. Itu tak jadi gitu. Orang beriman ni tak, dia tak ikut peraturan ciptaan manusia, manusia kerana bercanggah dengan peraturan yang diturunkan oleh Allah. Situ biasa. Adapun kalau tak bercanggah, ikut kan. Nah, tak ada masalah. Dan bahawa tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala, tak ada sesuatu. Pada diri dia ke, pada sifat dia ke, tak ada benda yang sama dengan sifat Allah, dengan zat Allah, dengan kelakuan Allah. Kerana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Dan ia Allah juga yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Asalnya laisa syai'un misluhu. Laisa syai'un misluhu. Tiada sesuatu seumpama. Tapi diletakkan mislu itu di depan, syai'un itu di belakang. Ditambah dengan kaf adat tasbih, kata ulama-ulama tafsir limu balaghah. Nampak? Untuk bersangatannya, tak adanya tandingan ataupun bandingan bagi Allah, sehingga ditakdimkan benda yang sepatutnya mu'akhar. Nampak? Ataupun lil hasab, nak menyimpankan bahawa memang tiada lain, melainkan kita kena kata tiada bandingan suatu pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sajalah tak sama dengan Tuhan. Makhluk dia sama. Kalau patut orang tanya Tuhan duduk di mana? Soalan tu tak boleh jawab. Bahkan tak apa, tak anda. Bukan tak anda, pasal tak kena soalan. Duduk-duduk di mana? Di mana, di mana? Ini sifat yang lazim bagi makhluk. Makhluk ni tak boleh lari pada enam. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dia gitu. Kalau orang kata Dua Imam, depan, makmum, belakang. Nah, telaga, kiri. Pokoknya, di kanan. Langit, atas, atas, bawah. Tuhan tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang. Kerana itu benda yang mesti bagi makhluk. Nah, tiada sesuatu yang sebanding, sepama, sumpama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pada hakikat. Adapun pada majazi, pada sandaran saja, samalah. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah tahu, kita tahu. Tapi sebenarnya melihat Allah tak sama dengan melihat kita. Allah melihat tak dengan mata. Kita kena ada mata. Ada mata saja tak nampak. Kalau buta ada tak mata. Bukan bohong, kita ada mata. Nah, kena ada retina pula. Kena ada sifat melihat pula. Kurniaan daripada Allah. Mata dah molek dah segala-gala. Tak nampak juga kalau kelopak mata dah buka. Nah, kelopak mata buka dah. Mata molek dah. Tak nampak juga. Pasal apa? Pasal jauh sangat. Tak nampak. Dekat kau sikit, baru nampak. Dekat dah tak nampak. Tak nampak juga apa? Dekat sangat. Sebab kapal buah tak muka, nampak benda. Nah, Allah Ta'ala bukan gitu. Nah, melihat dia melihat yang kamalah, yang sangat sempurna. Jauh nampak, dekat nampak, dalam gelap nampak. Kita dalam juga dah nampak. Kat ni, kat ni, cari cok. Nak cok orang. Tak jumpa cari. Dalam cerah. Nah, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala melihat seekor semut yang berwarna semut yang sangat kecil berwarna hitam di malam yang sangat gelap di atas batu hitam yang sangat licin. Boh, padang lah. Kita buat hiasan lah. Nah, Allah nampak seekor semut yang berwarna hitam yang berjalan di atas, di dalam malam yang sangat gelap di atas batu licin yang sangat hitam. Nampak semut hitam yang sangat halus berjalan di malam yang sangat gelap di atas batu warna hitam yang licin. Nampak. Nah, kita besar jala tak nampak. Nah, dosa kata semut. Cari anak kunci kereta dah jitu. Tamalah tombah. Mesti ketang kali. Nah. Jumpa dah anak kunci kereta. Dia jocah kereta orang ke? Tuan dia kata kereta saya. Macam mana? Kereta orang. Nampak? Dah kereta dia. Ni jalan biru. Tak apa dah. Nah. Banyak kelemahan. Allah melihat. Contoh ni lah, contoh. Nak kata bagi sifat. Contoh. Tak sama ni dengan kita. Takut kata sama. Tuan nampak, kita nampak ke? Allah melihat sedia kala. Kita kediam lihat. Nampak? Mula-mula tak nampak. Masa mula-mula kita ada dalam perut, mak kita tak nampak. Ada dah kepala. Tuan buat kepala dulu. Mata tak ada dalam tu. Tapi dekat kelopak mata ni, dia sama. Yang belah ni Allah Ta'ala. Dia perintah pada malaikat, dia belah. Ambil pisau dia, pisau malaikat. Dia belah ni, mata baru buka. Siap dengan bulu mata dia. Tu yang kita dah baca dalam sujud sajadah. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu. Aku sujudkan wajah aku hari ini kepada Allah yang mencipta. Wasyaqa sam'ahu wa basarah. Tuhan juga yang bukan saja cipta kita. Tuhan yang belah lubang telinga dan belah mata. Betul tak? Asal kosong sini, kosong macam gerinding. Kosong, kepala bulat saja. Nah, maka belah lubang, buat lubang telinga. Dalam janin ni lah, 10 minggu, 12 minggu, 13 minggu. Nah, bukan kemudian kiatan buat. Nah, bukan Messi belah, Allah yang belah. Belah mata. Bila belah mata, buka. Tak apa benda. Berkelabu dengan darah haid. Gelak gugup-gugup. Duduk dalam tu kan? Sebab tu bila biasanya ralik perempuan, bila dia pregnant, dia mengandung, haid tak tubik tau. Kau exhaust. Duduk dalam. Faham? Darah kotor. Kita duduk dalam darah kotor. Tak nampak, belah dah, tak nampak. Macam mana kita kata penglihatan kita sama dengan penglihat Allah? Allah lihat selama-lamanya. Dulu nampak dah. Dia tak ada buta dulu. Kita nampak dulu sekeliling. Dulu buta. Bila buta tu, masih jadi dalam perut mak buta. Tubik luar, buka mata baru nampak. Lah, ayahku. Ya, ya, ya. Kau lama kau terang, kau lama kau terang masuk belasan tahun. Oh, orang duduk berok belah kapan nampak kita duduk marang. Barangnya mata. Nah. Lepas tu kau tak nampak balik. Kau kelabu balik. Nah. Masuk 60, 70 tak boleh kelabu mata. 80. Kita bukan kelabu ni, kita act je. Kau kata kelabu pula. Gitu lah. Maka Allah Ta'ala tak ada kelabu terang sama-sama. Dalam gelap ke, jauh ke, dekat nampak habis. Bila nampak belaka, di segi amalannya, maka tak sepatutnya kita derhaka kepada Allah. Kalau derhaka, taubat dengan segera. Itu saja yang belajar. Bukan suruh hafal sifat 20. Tapi kitab anak kunci syurga ni, cara bahasa ni, cara salah dia panggil. Tak bilang wujud kidam bakok mu'alafatuhu lil hawadis. Tapi dengan dalil nakli sahaja. Tidak dengan dalil akli. Mungkin mudah bagi kebanyakan orang kita. Kalau bilik sebelah tani tu ramai cerdik-cerdik. Dia banyak bahas cara khalak. Nampak? Di ni orang jual skrin. Pandai kitab ilmu mantik. Orang jual ikan. Tamak kitab Ibn Hisham. Tak? Kitab Tibawih. Sini tak buat cetong kita. Mungkin bahasan salah. Cara salah, cara begini. Mudah untuk kita faham Allah itu wujud, Allah itu satu tidak berbilang, Allah tidak beranak, cukup dengan ayat Quran. Pegang sungguh-sungguh dan amalkan di luar daripada tempat kita belajar. Bukan untuk hafalan, untuk kehidupan kita. Tak. Dan ia juga yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Jadi bila dibelah telinga kita, kita dengar. Nampak? Kata pakar-pakar tentang janin, budak paling kuat belajar dalam perut mak dia ketika umur 6 bulan. Ni pakar-pakar lah kata dia, kita kata tak kita ajuk. Tak. 6 bulan. Masa 6 bulan kuat duduk ngaji. Ngaji lawannya dia belajar dengan kadar yang sepatutnya dengan dia lah. Bukan sekadar budak 15 tahun. Kadar dia lah. Kadar umur 6 bulan. Dia belajar. Dia dengar lah. Apa benda yang mak dia duduk cakap. Apa dia. Lepas tu ulama-ulama suruh kata ibu pregnant, ibu mengandung ni baca benda-benda yang baik. Baca Quran, baca marhaban, baca nabak, baca nazam, baca syi'i, baca hadis. Tak. Yang terbaik kalamullah. Dan mak daripada beranak, daripada ngandung 9 bulan tu sampai ke 9 pakai beranak. Masa nak beranak lele tu. Tengok lagi ni setang. Tak. Pusat jelek tu lah. Jadi dia jadi anak tu duduk asuh sama mak dah. Dia ni habis jadi dia ustaz. Pusat jelek lah ke. Duduk puang. Tak. Pasal masa ngandung dia tu duduk tengok sangat. Hati meri sati. Faham tak? Gajah mampu. Dah. Ha, betul. Anak ni jadi keling Nabi. Pusat jelek lah ke. Nama Maryam, nama Fatimah, nama Sa'adiyah. Tapi perangai macam hak boleh dulu. Pasal mak. Nah. Ha. Nah, dia kata tunggu, dia kata ambil tafa'ul. Kalau kita nak anak tu answer, nak cung baca surah Yusuf. Itu juga. Nah, doa kepada Allah. Baca surah Yusuf. Nah, dah kita kalau tak pandai nak cung ni, waktu belajar. Kamu cari surah Yusuf tak jumpa. Nah, baca belajar. Kalau tak membaca khatam Quran, surah Yusuf baca. Nah, anak tu jadi comel. Nah, ha, bukan comel macam Nabi Yusuf. Dia ambil tafa'ul, ambil sempena. Nah. Ah, dia gitu. Baca majalah, mak baca majalah. Tak baca Quran, nganda baca majalah. Tak. Nak pergi beranak lele, nak masuk ambulans tu pesan nak suruh ambil waktu orang ya RTB baru nak baca hospital. La ilaha illallah. Dan bahawa Allah Taala itu Tuhan yang sedia, tidak ada permulaan baginya. Kerana dalam Tauhid Khalaq, sifat 20 dia kata, sifat yang kedua itu adalah hidam. Nampak? Ha, sama je, tak sebalah. Cara khalaq, cara salah, tu kaedah sahaja. Maksud untuk kita tauhidkan Allah, untuk kenalkan Allah. Mana-mana cara yang kita ikut, lah lihat mana kita terasa mudah. Bukan kita nak pelajaran ni, kita nak tauhid yang kita dapat, makrifat yang kita dapat, daripada kesimpulan pelajaran yang kita dengar. Nah. Tiada permulaan. Dia kata la awwala li wujudihi. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Mana Tuhan ini tak ada asal, tak ada hari lahir, tak ada tarikh lahir. Lain daripada Allah, semuanya asal tak ada belaka, kemudian baru diadakan. Maka Allah permulaannya tidak wujud. Dia wujud selama-lama. Kita ada dah, tapi masa mak kita dah nikah kita tak ada kita. Mak kita dulu ada kita lah. Nah, tapi masih tak kira kita bujang lagi, mak kita ada. Kita beranak, gunung ada dah. Gunung tua pada kita. Dulu gunung tak ada. Khalaqallahu samawati wal ardh. Allah menjadikan langit dan tujuh petala bumi. Maknanya khalaqa ni minal adam ilal wujud. Dulu tak ada, Tuhan cipta ada. Semua benda dulu tak ada belaka. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah wahid seorang dia. Dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya. Nah, Allah duduk seorang. Dia tak ada, jangan kita mahu. Oh, Tuhan duduk seorang itu kan? Jangan kita bandingkan. Kita duduk seorang, tak jadi duduk seorang. Tak duduk seorang diri. Tiada ni kita seorang duduk. Seorang duduk. Tak jadi kerja kan? Nak makan ikan roh, nak makan beras roh, duduk seorang. Tak jadi kerja. Allah Ta'ala, Allah ni yang ghani, yang kaya. Jangan banding dengan makhluk. Lepas tu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Allah cipta malaikat, cipta segala-galanya. Nah. Jadi semua ni walaupun sekarang ada, dulu tak ada. Dulu tak ada. Kita ada tarikh lahir, bumi ada tarikh lahir. Nah, bumi ada tarikh, langit ada tarikh lahir. Mana tarikh lahir itu sebelum lahir tak ada benda ni. Yang tak ada tarikh lahir Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia ada selama-lamanya. Lah macam mana ada selama-lamanya? Dak nak fikir ni. Ah, dak nak fikir dia tu. Ah, kalau kita boleh fikir pula macam mana ada tapi tak ada mula, nak suruh dapat juga. Oh, dak reti dia. Kita lemah lah nak akal daripada nak nampak sebenar-benar macam mana ni Tuhan ada tapi dulunya ada sama, tak ada mula. Ah, setakat tu saja.